Sepulang sekolah, aku bertengkar hebat dengan ibuku. Ibu, kenapa tega-teganya ibu mempermalukanku di hadapan teman-temanku? Masya Allah, nak. Emangnya apa yang ibu lakukan? Ibu sudah memanggilku anak di hadapan teman-temanku. Tapi kan aku memang ibumu, nak. Iya, tapi mata ibu yang buta sebelah itu bikin aku malu, Bu. Hah? Gara-gara aku punya ibu yang buta sebelah, aku jadi bahan tertawaan. Kenapa sih ibu tidak mati saja? Hah? Ibuku tidak menjawab. Aku sama sekali tidak mau berpikir tentang apa yang telah aku katakan, karena aku sangat marah padanya dan malu karena mempunyai ibu yang buta. Aku tidak pedulikan apapun perasaan dia. Yang kupikirkan bagaimana caranya aku bisa segera keluar dari rumah ini.